Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jamian bitahiyatul Islam, tahiyatan minil jillah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan tayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwan yang rahimah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Terlebih dahulu, kami dari pengurus masjid ingin menyampaikan salam dari Ustaz Abdullah Taslim yang beliau berhalangan hadir siang hari ini. Tadi pagi beliau mengisi kajian di Masjid Salman Romangun sampai jam 11, kemudian beliau kurang sehat sehingga kemudian beliau meng-cancel kajian di tempat kita ini, dan besok mungkin beliau akan pulang ke Kendari. Jadi itu salam dari beliau. Semoga suatu saat nanti insya Allah kita bisa mengundang kembali beliau apabila beliau memiliki jadwal safar ke Jakarta kembali. Ikhwan alhamdulillah, untuk mengisi waktu duhur kita yang sudah kita niatkan untuk talabul ilmi ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang saya ambil dari satu kutip, satu kitab kecil disusun oleh Dr. Raghib Asirjani hafizahullah ta'ala. Beliau menulis satu kutip yang berjudul Ar-Rahmah fi Hayatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini menurut saya penting untuk kemudian kita kaji, karena banyak sekali tuduhan bahwa agama Islam dan umat Islam ini merupakan umat yang keras, umat yang tidak toleran, umat yang radikal, umat yang sulit sekali untuk tersenyum, untuk saling mengasihi. Padahal sesungguhnya kita adalah umat yang sangat penyayang. Kita adalah umat yang dididik oleh Rasul yang penyayang. Kita adalah umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kasih sayang kepada kita. Maka kita coba lihat bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kasih sayang kepada kita. Beliau ajarkan kepada kita bukan hanya melalui kata-kata, akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kepada kita melalui tindakan beliau. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang kepada lingkaran terdekat beliau, kepada keluarga beliau, kepada anak-anak beliau, kepada pembantu-pembantu beliau. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga berkasih sayang kepada kaum muslimin. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang juga berkasih sayang kepada musuh-musuh beliau. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan kepada kita agar kemudian kita teladani. Ikhwan ya rahibba, kata kasih sayang atau kata ar-rahmah ini merupakan salah satu kata yang terpenting di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran bertebaran kata ar-rahmah, kata kasih sayang ini, ya, beserta dengan turunannya. Ya, kata ar-rahmah itu akar katanya ra-hi-ma, tiga kata, tiga huruf, ra-hi-ma, yang kemudian menjadi rahmah, kemudian menjadi rahim, kemudian menjadi rahman, ya, kemudian menjadi yarham, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir-hampir seluruh halaman dalam Al-Quran pasti kita akan temukan kata rahmat. Hampir-hampir. di seluruh halaman dalam Al-Quran, kita akan temukan kata rahmah atau turunannya. Seluruh surat dalam Al-Quran bahkan seluruhnya diawali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalamnya terkandung kata ar-rahmah tadi, kata kasih sayang. Kecuali hanya satu dalam surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan bismillah, yaitu surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Kenapa? Karena surat At-Taubah ini diawali dengan ungkapan bara'atum minallahi wa rasulihi, ungkapan kebencian Allah dan Rasulnya kepada orang-orang kafir. Sehingga tidak layak kalau ungkapan kebencian ini diawali dengan perkataan kasih sayang tadi, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sehari sekurang-kurangnya 68 kali kita mengucapkan kata kasih sayang. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah kata kasih sayang itu diulangi 4 kali. Dalam bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim sudah 2. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. 4 kali kita membaca kata kasih sayang dalam 1 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi sekurang-kurangnya 68 kali kita mengucapkan kata kasih sayang. Kata kasih sayang ini juga merupakan kata sifat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kata sifat ar-rahmah, ada kata sifat as-sidqu, jujur, ada kata sifat as-sabru, sabar, ada kata sifat al-afu, maaf, ada kata sifat al-izzu, keagungan, kemuliaan, ada kata sifat al-amanah, ada kata sifat al-wala, kesetiaan, al-adl, al-hilm. Maka kita akan temukan bahwa kata sifat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah kata sifat kasih sayang. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa ar-rahmah ini perkara yang penting dalam agama kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita akan pentingnya sifat kasih sayang ini di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-54, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, sungguh Tuhan kalian telah menetapkan dalam dirinya sifat ar-rahmah. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam dirinya sifat ar-rahmah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam dirinya sifat ar-rahmah sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir kepada semua makhluk. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban." Ya. Maaf, bukan sesudah, sebelum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan satu kitab, satu tulisan. Qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk. Jadi sebelum seluruh makhluk ini Allah ciptakan, Allah menciptakan makhluk pertama di alam semesta. Apa makhluk pertama ini, Pak? Qalam. Pena. Penanya seperti apa? Wallahu alam, kita enggak tahu. Yang dengan pena inilah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan takdir semua makhluk. Takdir kita yang kita duduk hari ini sudah Allah tetapkan dengan penanya tersebut. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan takdir semua makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis satu tulisan. Apa tulisan tersebut? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Maka tulisan ini, inna rahmati sabaqat ghadabi, tertera di sisinya fawqal arshi, di atas arsh. Subhanallah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmah, kasih sayang. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului murka. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, manusia itu ada dua jenis yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ada yang masuk ke dalam syurga karena amal ibadahnya. ada lagi manusia yang masuk ke dalam surga karena Allah memaafkan dia. Dan kita tidak tahu kita termasuk dalam kelompok yang mana. Kelompok yang manapun itu, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Jangan kita merasa amal kita sudah banyak, kemudian kita merasa pasti kita nanti akan masuk surga dalam golongan kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang masuk surga karena amal ibadah kita. Belum tentu, Pak. Semoga kalau ternyata amal ibadah kita tidak mencukupi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga karena kasih sayangnya, karena Allah maafkan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menceritakan kepada kita betapa banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang Allah. Tidakkah kita ingat ada kisah seorang lelaki yang pernah membunuh 99 orang? Dan kemudian dia bertanya kepada seorang rahib, apakah dosaku akan diampuni oleh Allah? Dan rahib tersebut, meskipun dia ahli ibadah akan, tapi ia tidak punya ilmu. Dia kemudian berkata, sesungguhnya pintu taubat dari Allah sudah tertutup. Maka rahib itu kemudian ia bunuh. Genaplah ia membunuh 100 orang. Lantas sang pembunuh ini datang kepada seorang alim, seorang ahli ilmu, yang dia bukan hanya giat beribadah akan, tapi dia juga dalam ilmunya. Maka dia bertanya kepada alim ini, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membukakan pintu taubat untukku? Maka kata alim ini, seandainya engkau datang kepada Allah dengan dosa sebanyak lautan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ampunan yang jauh lebih besar daripada itu. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mohon petunjuk kepada alim ini, bagaimana caranya supaya aku bisa sungguh-sungguh bertaubat. Kata alim ini, kalau engkau ingin sungguh-sungguh bertaubat, pergilah engkau dari kampung halamanmu, karena kampung halamanmu adalah kampung halaman orang-orang yang bermaksiat. Datanglah engkau ke kampung orang-orang yang saleh, ke kampung orang-orang yang bertaubat. Akhirnya ia langkahkan kakinya, dia hijrah dari kampung halamannya yang penuh dengan orang-orang maksiat, dia hijrah ke Darut Taubah. Akan tetapi dia belum sampai ke Darut Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah wafatkan nyawanya. Allah sudah cabut nyawanya. Dia mati dalam perjalanan, belum sampai ke Darut Taubah. Kita tahu bagaimana akhir kisah berikutnya. Malaikat kemudian datang kepada lelaki ahlul maksiat ini, lelaki sang pembunuh 100 orang ini. Dan kemudian malaikat berselisih pendapat, apakah orang ini akan dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Maka malaikat membawa perdebatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba engkau ukur jaraknya, berapa yang lebih dekat jaraknya, apakah ia lebih dekat ke kampung taubat, apakah ia lebih dekat kepada kampung halaman sebelumnya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak lelaki ini masih lebih dekat ke kampung halaman sebelumnya, masih jauh ke kampung taubat. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menguasai ruang dan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan jarak jenazah lelaki ini ke kampung taubat. Maka ketika diukur oleh malaikat, ternyata lebih dekat ke kampung taubat, dan akhirnya Allah masukkan ia ke dalam syurga. Lihat, Pak, laki-laki ini belum sempat beramal, amalnya baru satu, dia berniat untuk hijrah. Kan tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ia ke dalam syurga. Ada seorang wanita penzina, pelacur, dia menyelamatkan seekor anjing. Baru satu amal ibadahnya. Sesudah ia selamatkan seekor anjing, Allah cabut nyawanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ia ke dalam syurga. Ada kisah yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang penuh dengan dosa. Dia pernah melakukan banyak kemaksiatan. Kita sebut segala macam maksiat pasti pernah dilakukan oleh lelaki ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, dan juga Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Lelaki yang penuh dosa ini, kemudian Allah anugerahkan kepadanya umur yang panjang, anak-anak yang banyak. tapi dia banyak melakukan dosa. Segala macam dosa pernah dia lakukan. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan, lelaki ini pernah berzina dengan mayat. Satu dosa yang rasa-rasanya enggak pernah ada orang yang melakukannya. Tapi laki-laki ini pernah melakukannya. Sampai kemudian akhirnya di masa tuanya, dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan cucu-cucunya. Dia sudah merasa sakaratul maut mendekati dirinya. Dan kemudian dia berwasiat kepada anak cucunya, wahai anak-anakku, apabila besok Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawaku, maka kalian bakarlah tubuhku. Sesudah kalian bakar tubuhku, abu jenazah tubuhku kalian bagi menjadi dua. Sebagian kalian buang ke lautan, sebagian lagi kalian buang ke gurun pasir. Esoknya, anak keturunannya melakukan apa yang ia perintahkan. Dia meninggal dan kemudian dibakarlah tubuhnya, abunya dibagi menjadi dua. Apakah ceritanya selesai? Tidak. Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak menghidupkan seseorang, menghidupkan lelaki ini lagi, meskipun dia sudah berubah jadi abu, sudah ditebar di lautan dan ditebar di gurun pasir. Ketika dia dihidupkan kembali, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya kepada lelaki ini, wahai hambaku, kenapa kau suruh keturunanmu untuk membakar tubuhmu? Apa kata lelaki ini? Khasyyatuka ya Rabbi. Aku lakukan ini karena aku takut dengan engkau, wahai Tuhanku. Masya Allah. Ternyata dia takut kepada Allah. Dia mengira kalau dia sudah dibakar jadi abu, dia enggak akan dibangkitkan lagi di hadapan Allah. Enggak akan diminta pertanggungjawaban lagi oleh Allah. Dia enggak tahu. Ternyata Allah maha berkehendak. Dia takut menghadap Allah. Lantas apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? فَغَفَرَ لَهُ. Maka Allah mengampuni dosa lelaki ini. Lihat Pak. Ada orang-orang yang masuk ke dalam syurga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berusahalah kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghibah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, menghibah cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa sebagaimana doa Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami mengharapkan cintamu. Wa hubba man yuhibbuka. Cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubbal amali alladhi yubliguna hubbak. Dan cinta kepada amal yang dapat menghantarkan kami kepada cinta, kepada kecintaan terhadapmu. Kita mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kita adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kasih sayang ini 100 bagian. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, satu kasih sayang Allah setingkat antara langit dan bumi. Dari 100 kasih sayang Allah tersebut, Allah teteskan satu kasih sayangnya ke muka bumi. Dari 100, Allah teteskan satu. Yang dengan satu tetes kasih sayang Allah itu, maka setiap ibu akan mengasihi anaknya, binatang buas akan mengasihi anak-anaknya, burung-burung juga akan saling mengasihi antara satu dan yang lainnya. Itu karena sebab satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan 99 bagian kasih sayang Allah yang lain, Allah simpan. Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Allah akan tunaikan 99 kasih sayang tersebut nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, modal kita yang paling besar, Pak, bukanlah harta. Modal kita yang paling besar bukanlah koneksi teman, bukan. Modal kita yang paling besar dalam hidup ini adalah iman. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sampai kita mati, kecuali kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena iman inilah yang nanti akan menyelamatkan hidup kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad SAW, kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana beliau menjadi kasih sayang bagi alam semesta, terutama bagi kaum muslimin. bagi orang-orang yang beriman akan risalah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma ahadtum. Sungguh berat terasa kepadanya penderitaan kalian. Harisun alaikum bil mu'minin. Sangat ingin agar kalian beriman. Raufur rahim. Sangat penyayang lagi belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Ini ayat ini menceritakan mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penderitaan kita itu dirasakan berat oleh beliau. Beliau itu adalah orang yang paling kasih sayang kepada kaum muslimin. Kalaulah ada seorang pemimpin yang paling menderita hidupnya, maka itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita terkenang dengan peristiwa ketika perang Khandaq? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dikepung di kota Madinah selama satu bulan. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam kota Madinah. Dan kota Madinah saat itu mengalami paceklik, kelaparan. Banyak para sahabat bergetar tubuhnya ketika mereka menggali parit-parit untuk melindungi kota Madinah. Sambil menahan lapar, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kami kelaparan." Dan kemudian mereka menunjukkan perut mereka yang sudah diganjal dengan satu batu besar untuk mengganjal rasa lapar yang ada pada tubuh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuka bajunya. Beliau kemudian menunjukkan bahwa ternyata di perutnya juga ada dua batu besar yang mengganjal perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aku pun lapar." Lihatlah ikhwatal iman rahimakumullah. Apabila kaum muslimin merasakan lapar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan lapar yang lebih sangat daripada kelaparan yang dialami oleh kaum muslimin. Apabila kaum muslimin pernah merasakan kehilangan anak-anaknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan kehilangan anak-anaknya. Apabila kaum muslimin pernah merasakan penghinaan, penderitaan, kesakitan, penyiksaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami hal yang sama. Afaman lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Perhatikan Pak ujung dari ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dirimu itu binasa 'alaihim karena mereka, hasaratin karena kesedihan. Inna Allah alimun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Jadi ada orang-orang yang memang sudah tersesat, yang memang sudah ditipu oleh syaitan, dan mereka sudah tertutup pintu hidayah. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar orang itu mendapatkan hidayah. Sangat besarnya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia itu mendapatkan hidayah, sampai-sampai Rasulullah itu bersedih. Dan kesedihan Rasulullah ini kata Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menyebabkan beliau hampir saja mati. Saking sedihnya. Fala tadhhab nafsuka alaihi mahsarat. Maka Allah menegur, jangan sampai kesedihanmu itu membuat kamu binasa. Innallaha alimun bima yasna'un. Maka inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang sangat sayang kepada kaum muslimin. Beliau pernah bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana aulan nasi bihi fi yaumi fid dunya wal akhirah." Tidak ada seorang mukmin kecuali akulah nanti walinya di dunia maupun di akhirat. Iqra'u ma syi'tum. Bacalah apabila kalian mau. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah orang yang paling berhak bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Fa ayyuma mu'minin taraka malan falyarithuhu 'ashabatuhu. Maka siapa saja orang beriman yang meninggalkan harta, maka harta warisnya itu untuk keluarganya, man kanu, yang tersisa. Fa in taraka dainan, adapun apabila ada orang beriman yang meninggalkan hutang, aw dhiya'an, atau meninggalkan tanggungan, kewajiban, falyatini, maka hendaknya ia datang kepadaku. Wa ana maulah, dan akulah yang nanti akan bertanggung jawab menyelesaikannya. Allahu Akbar. Jadi ini kekhususan buat para sahabat Nabi ketika itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kalian yang mati meninggalkan harta, hartanya untuk ahli warisnya. Tapi kalau ada di antara kalian yang mati meninggalkan hutang, meninggalkan tanggungan, datang kepadaku, aku yang bayar. Itu kasih sayang Rasulullah kepada kaum muslimin secara umum. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua misalnya? Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita akan hak ibu kita. Ya, jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah. Faqala, maka laki itu berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Qala ummuka. Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man? Qala abuka. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi? Maka kata Rasulullah, bapakmu. Jadi ini apa namanya? Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar kita menghargai orang tua kita. Ibu kita punya hak 3 kali lipat daripada ayah kita. Ayah kita punya hak juga kepada kita. Bayangkan Pak, besarnya hak ibu kita dengan kita melihat sabda Rasulullah mengenai besarnya hak ayah kita. Kalau ibu kita kan 3 kali lipat daripada hak ayah kita. Sekarang bagaimana hak ayah kita? Dengarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Majah, enggak ada di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada pernah berkata kepada seorang sahabat, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ini hak bapak. Kalau kata Rasulullah, kita dan harta kita milik bapak kita, ini apalagi hak ibu, Pak? Karena hak ibu berarti 3 kali lipat daripada itu. Makanya dulu pernah ada orang yang telepon kepada, kalau saya tidak salah, kepada Syekh Al-Arifi. Ya, kepada Syekh Al-Arifi, beliau lagi ceramah, kemudian ada tanya-jawab, sesi tanya-jawab. Dan ada orang yang telepon, "Syekh, saya ingin bertanya kepadamu." "Apa pertanyaannya?" "Bapak saya numpang di rumah saya." Ditanya lagi oleh Syekh. Coba diulangi pertanyaannya. "Bapak saya numpang di rumah saya." Coba ulang lagi pertanyaan. "Syekh, bapak saya ini sudah tidak bekerja, sudah tidak bisa mencari nafkah. Sekarang dia numpang di rumah saya." Kata Syekh, "Pertanyaan kamu sudah salah. Pertanyaan kamu sudah salah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Anta wa malaka bi abika.' Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Jadi bukan bapakmu numpang tinggal di rumah. Itu memang hak bapakmu." Makanya Pak, dalam hukum Islam itu Pak, kalau ada seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri, itu ayah itu tidak dikenai hukum qisas. Enggak dikenai hukum qisas. Kan kalau dalam hukum Islam itu kan bunuh balas bunuh. Tapi kalau ayah bunuh anaknya, itu enggak boleh dihukum qisas. Itu seakan-akan nyawa anaknya itu milik ayahnya sebetulnya. Sehingga kalau bapaknya mau bunuh, itu boleh saja, enggak dihukum dia, enggak dihukum qisas. Tapi nanti keputusan dari ulil amri, keputusan dari penguasa, mau dihukum apa silakan. Apa mau dipenjara atau mau didenda silakan. Tapi tidak dihukum qisas. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani yu'ajjilahullahu fid dunya." Ada 2 dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan nanti di dunia balasannya. Ada 2 dosa yang kalau kita lakukan 2 dosa ini, Allah akan hukum kita, enggak nunggu di akhirat. Langsung Allah balas di dunia. Apa itu? Yang pertama az-zulmu, kezaliman. Yang kedua wa uququl walidain. Membangkang kepada orang tua. Ini dosa yang langsung Allah balas di dunia. Enggak tunggu di akhirat. Makanya dahulu pernah ada seorang tabi'in yang pernah melihat ada seorang anak muda menampar ayahnya di pasar. Ya. Dia nampar ayahnya di pasar, yang ayahnya ini sudah tua renta gitu, ditampar. Lalu oleh tabi'in ini datangi anak muda ini. "Hai anak muda, kamu enggak boleh nampar bapakmu." Kan tapi ternyata bapaknya malah bilang apa? "Gak usah. Jangan bela aku. Jangan bela aku." Demi Allah, anakku ini menampar aku karena balasan perlakuan aku kepada ayahku dahulu. Aku dulu pernah menampar ayahku tepat di tempat di mana anakku kini menampar aku. Ada satu kisah juga, Pak. Ini Syekh Al-Arifi juga cerita. Suatu ketika pernah ada seorang jamaah datang kepadanya, bercerita kepadanya. Jamaah ini berkata, saya punya ayah yang ayah saya ini sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, dan karena penyakitnya dia suka buang air besar itu di mana saja. Saya tempatkan dia di satu kamar di dalam rumah saya, tapi karena dia buang air besar di mana saja, akhirnya anak-anak saya terganggu. Lantas saya berkata kepada bapak saya, Pak, daripada bapak nggak bisa istirahat karena anak-anak saya ribut, lebih baik bapak tinggal di kamar depan. Kamar depan yang dimaksud adalah garasi, yang itu tempatnya di luar rumah. Jadi dia beralasan ingin mengusir bapaknya dengan alasan supaya dia tidak terganggu dengan anak-anaknya. Padahal dia yang terganggu dengan keadaan bapaknya. Dari garasi itu dibersihkan, kemudian dijadikan kamar ayahnya. Tinggallah di situ ayahnya yang sudah sakit-sakitan. Kemudian diberikan peralatan makan dan minum. Dan ternyata pembantunya kemudian cerita, karena bapaknya ini sudah sakit-sakitan dan matanya juga sudah buram, dia sering memecahkan gelas dan piring. Maka oleh si anak ini, dia berkata kepada pembantunya, kalau begitu jangan berikan gelas dan piring kepada bapak saya. Berikan saja piring dan gelas dari plastik, jangan dari kaca. Akhirnya diganti dengan piring dari plastik. Berapa bulan kemudian akhirnya ayahnya meninggal. Sesudah ayahnya meninggal, maka garasi ini dibersihkan, ingin difungsikan lagi menjadi garasi. Dan kemudian si anak ini mengumpulkan tadi piring-piring plastik. Dia berkata kepada anaknya yang masih umurnya 7-8 tahun. Dia bilang, ini piring-piring kita kumpulkan, kita buang saja, karena kotor, pernah dipakai oleh kakek. Anaknya yang umurnya di bawah 10 tahun kemudian meletuk. Pak, piring-piring plastik ini jangan dibuang. Biar kami simpan untuk menjadi piring bapak kalau nanti bapak sudah tua. Ya. Anak ini dapat hidayah dari mana? Dia mengucapkan hal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada anak-anak ini bahwa dia akan memperlakukan bapaknya persis sebagaimana dia memperlakukan kakeknya. Jadi ini dosa durhaka kepada orang tua Allah akan segerakan kepada kita, Pak, di dunia ini. Oleh karena itu dalam agama kita, berkasih sayang kepada orang tua merupakan sesuatu yang paling penting. Kewajiban yang paling penting sesudah kita beribadah kepada Allah, kita berbakti kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nah, ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada orang tua. Ada lagi bentuk kasih sayang Rasulullah kepada pihak yang lain, kepada anak-anak, kepada pembantu, bahkan kepada musuh-musuh beliau, akan tapi waktu kita tidak cukup. Insyaallah pada satu kesempatan yang akan datang kita akan bahas lagi kitab ini, ya, Ar-Rahmah fi Hayatir Rasul, dan semoga dengan kita mengkaji kitab ini makin bertambahlah semangat kita untuk mengamalkan Islam dengan benar. Mengamalkan Islam sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Islam dengan penuh kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.